مضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang kelima, bab tafsir Tauhid wa syahadati alla ilaha. Bab tentang tafsir Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Terakhir kita jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ahbarahum, orang-orang alim di antara mereka, wa ruhbanahum, dan juga ahli ibadah mereka, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kita jelaskan hadis di mana Rasulullah SAW menafsirkan, menjelaskan makna dari ayat ini kepada Adi bin Hatim ketika beliau datang kepada Nabi SAW dan menyatakan keislamannya kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini: ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Kata Adi bin Hatim, innahum lam ya'buduhum. Sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada ulama-ulama mereka, dan juga tidak beribadah kepada ahli ibadahnya mereka. Kemudian Rasulullah menjelaskan makna ayat tersebut. Tentu saja mereka itu benar-benar beribadah kepada ulama-ulama mereka dan juga ahli ibadahnya mereka. Dengan alasan, innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattaba'uhum. Dikarenakan mereka mengharamkan yang halal atas mereka dan menghalalkan yang haram terhadap mereka. Kemudian mereka mengikuti ulama-ulama dan juga ahli ibadah mereka ketika menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika ibadatuhum iyyahum. Rasul mengatakan itulah peribadahan mereka kepada ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Dan telah dijelaskan, beribadah kepada ulama dan juga ahli ibadah di tengah-tengah mereka bukan hanya sujud terhadap mereka. Akan tetapi ketika menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikutinya, ini termasuk bentuk ibadah kepada mereka. Walaupun tidak sujud kepada mereka, tapi ketika mengikuti dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masuk ke dalam ibadah terhadap mereka. Nah, Kita lanjutkan. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala dalam Kitabul Iman, fi ma'na qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i alladziina takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban haitsu 'ata'uuhum fi tahliili ma harrama Allah wa tahriimi ma ahalla Allah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka menjadi tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mentaatinya dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakununa ala wajhain. Mereka yang melakukan ini ada dua bentuk. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, ay'lamu annahum badalu dinallah fayattabi'unahum ala hada tabdil. Mereka mengetahui bahwasanya ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka telah merubah agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengikutinya terhadap perubahan ini. Fa ya'taqiduna tahlila ma harrama Allah wa tahrima ma ahala Allah. Kemudian mereka meyakini tentang halalnya apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini tentang haramnya apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittiba'an liru'asaihim, dikarenakan mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. Ya, ini keadaan yang pertama. Jadi orang yang mengikuti ulama-ulamanya, mengikuti ahli ibadahnya dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengetahui bahwasanya ulama-ulamanya tersebut telah merubah agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti perubahan tersebut, bahkan meyakini halalnya apa yang diharamkan oleh Allah dan meyakini haramnya apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mengikuti mereka. Ma ilmihim annahum khalafu dinar rusul. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya yang diikutinya tersebut, ulama-ulamanya dan juga ahli ibadahnya, telah menyelisihi agama para rasul. Fahada kufrun. Maka yang seperti ini hukumnya kafir. Ya. Qad ja'alahu Allahu wa rasuluhu syirkan. Allah dan rasulnya telah menjadikan kesyirikan perkara semacam ini. Wa illam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna lahum. Walaupun mereka tidak salat ya, untuk ulama-ulama dan ahli ibadahnya dan juga tidak sujud kepada mereka. Wa kana man ittaba'a ghayrahu fi khilafi ad-din ma'a ilmihi annahu khilafun lidin wa taqada ma qala udzalika duna ma qalahu Allah wa rasuluhu musyrikan mislu haula. Rasul Islam mengatakan, maka barang siapa yang mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala dalam menyisihi agama ini, dalam keadaan dia mengetahui bahwasannya perkara itu menyelisihi agama, dan dia yakin apa yang diucapkannya tersebut t- tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini pun dihukumi musyrik seperti mereka yang disebutkan tadi. Ya. Ini keadaan yang pertama. Mengikuti para ulama-nya, ahli ibadahnya, dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya ulama-ulamanya ini telah merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ikuti. Maka yang semacam ini dihukumi musyrik. Nah, dihukumi kafir. Begitu juga secara umum, orang yang mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala dalam penyisihan terhadap agama ini, dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya itu menyisih agama, tahu itu menyisih agama, tapi dia ikuti orang yang menyisih agama tersebut, dalam keadaan dia yakin apa yang diucapkannya menyelisihi apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang semacam ini dihukumi sebagai musyrikin, sebagai kafir. Nah, ini keadaan yang pertama. Asani, keadaan yang kedua. Ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrimil haram wa tahlil halal sabitan. Keyakinan mereka dan keimanannya dalam mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal kokoh, ada padanya. Lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah. Akan tapi mereka mentaati ulama-ulama dan ahli ibadahnya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yab'al muslimu ma yab'aluhu minal 'asi. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang muslim, apa yang dilakukan oleh seorang asi, orang yang bermaksiat, allati ya'taqidu annahum ma'asi, yang dia meyakini bahwasanya itu adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Tahu itu adalah kemaksiatan, meyakini tentang haramnya apa yang diharamkan oleh Allah, meyakini tentang halalnya apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengikuti ulama-ulamanya, mengikuti ahli ibadahnya dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'i lahu hukmu amsalihim min ahli dunub. Maka mereka dihukumi seperti orang yang semisal mereka dari kalangan orang-orang yang berbuat dosa. Nah, tidak dihukumi kafir, tapi dia dihukumi sebagai orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kama qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana telah tetap, telah sahih dari Nabi SAW, beliau mengatakan, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Ketika seorang mentaati kemaksiatan-kemaksiatan, walaupun yang memerintahkannya ulama-ulama mereka, atau ahli ibadahnya, atau sekalipun penguasanya, atau orang tua, maka dia telah melakukan dosa. Nah, walaupun orang tuanya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. apabila kedua orang tua memerintahkanmu untuk melakukan kesyirikan yang tidak ada ilmunya padanya, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetap engkau pergauli keduanya dengan cara yang baik di dunia. Ya. Ini dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ketika ibunya memaksanya untuk kembali kepada agama nenek moyangnya, meninggalkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibunya mengancam dengan tidak makan, tidak minum. Yeah. Supaya kalau ibunya mati nanti orang-orang menyalahkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tegas mengatakan kepada ibunya, walaupun seandainya engkau memiliki 100 nyawa, kemudian keluar satu persatu, aku tidak akan tinggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Atau bihadal makna. Nah, ya. Sekarang turun ayat yang kita bacakan tadi. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuthihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah. Dan juga Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Nah, tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu orang tua kita, walaupun itu penguasa kita, atau ulama-ulamanya, atau ahli ibadahnya. Ini dua keadaan yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang hukum orang yang mengikuti ulama-ulama dan juga ahli ibadah dan yang lainnya dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua keadaan. Kita simpulkan yang pertama, bisa dihukumi kafir. Bisa dihukumi musyrik. Ya, ketika mengetahui bahwasannya orang yang diikutinya ini atau orang yang ditaatinya ini ya, merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap saja mengikuti apa yang mereka rubah tersebut dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan keyakinan ya, tentang halalnya apa yang diharamkan Allah dan haramnya apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semacam ini dihukumi kafir. Dalam keadaan dia tahu ya, agama Allah ini telah dirubah, tetap saja dia mengikutinya. Bahkan dia meyakini tentang halalnya apa yang diharamkan Allah dan haramnya apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang semacam ini dihukumi kafir. Ya. Yang kedua, dia mengikuti ulama-ulamanya atau ahli ibadahnya atau yang lainnya dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya meyakini tentang haramnya apa yang diharamkan Allah, meyakini tentang halalnya apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mengikuti kemaksiatan-kemaksiatan, mengikuti atau mentaati kemaksiatan-kemaksiatan para pemimpinnya, para ulamanya, para ahli ibadahnya. Maka yang semacam ini jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Walaupun tidak sampai kepada kesyirikan dan kekafiran, tapi jatuh kepada dosa-dosa besar. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Nah. menghalalkan apa yang diharamkan Allah serta mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan dosa yang sangat besar. Lantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Summa dzalika al-muharrimu lil halali wal muhallilu lil haram in kana mujtahidan qasduhu ittiba'ur rasul lakin khafiya 'alaihi al-haqqu fi nafsi al-amr wa qad ittaqallaha mastata'a fa hada la yu'akhiduhu Allahu bi khata'ihi. Kemudian Syaikhul Islam menyebutkan pembahasan yang lain. Kemudian orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tersebut, apabila dia seorang mujtahid, tujuannya mengikuti Rasul, akan tapi tersamarkan padanya kebenaran pada asal perkaranya, dan dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya, maka yang semacam ini Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya dikarenakan kesalahannya. Bal yusibuhu ala ijtihadihi alladhi ata'a bihi rabbahu. Akan tapi dia diberikan pahala atas ijtihadnya yang dengannya dia mentaati Rabbnya. Ini keadaan yang ketiga mungkin kita katakan. Orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dalam rangka merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikarenakan dia berijtihad. Berijtihad ingin mengeluarkan suatu hukum di antara hukum-hukum syar'i, dan dia ahlun fil ijtihad. Dia ahli ijtihad. Ketika dia menentukan suatu hukum ternyata salah. Yang harusnya hukumnya itu halal, dia katakan haram. Atau sebaliknya, yang harusnya hukumnya haram, dia katakan halal. Tapi dikarenakan tadi ijtihad. Nah, kadang-kadang kalau kita bahas tentang khilaf ulama dalam masalah fiqhiyah, ada sebagian ulama menyatakan hukumnya haram, ada sebagian ulama menyatakan hukumnya halal, tentang satu permasalahan ilmiah. Nah, ada berbeda pendapat. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan halal. Bertolak belakang. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan wajib. Padahal satu hukum. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan sunnah diantaranya. Dan ini bertolak belakang. Yang ini haram, jangan dilakukan. Yang ini sunnah atau wajib, harus dilakukan. Nah, tentu dalam ijtihad tersebut, tidak semuanya benar. Ada yang benar, ada yang salah dalam ijtihadnya. Ketika ijtihadnya salah, ternyata mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu dilandasi dikarenakan ijtihad, dalam rangka tujuannya itu bukan untuk merubah agama Allah, tapi dia ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi salah dalam ijtihadnya, tersamarkan kebenaran padanya, padahal dia telah semampunya, sekuat kemampuan untuk mencari kebenaran, tapi ternyata salah. Yang semacam ini tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya misalkan, sebagian ulama ada yang membolehkan menikahi anak zina. Yeah. Dia berzina dengan seorang perempuan, kemudian dari perempuan tersebut lahirlah anak. Ada sebagian yang berpendapat boleh menikahi, yeah, bagi bapaknya tadi, nah, boleh menikahi anaknya dari hasil zina. Nah, dengan alasan anak zina kan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, sehingga boleh untuk dinikahi. Nah, padahal sebagian ulama yang lainnya menyatakan walaupun demikian tetap ini dinyatakan anaknya, walaupun anak biologisnya. Dan dalam Al-Quran jelas tidak boleh menikahi anaknya. Nah, lihat, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ya, dua pendapat yang berbeda. Nah, bagi ulama yang menghalalkannya, walaupun ini pendapat yang salah, ya, tapi dia tidak dihukum atas kesalahannya tersebut dikarenakan, ya, dia ahli dalam ijtihad. Ya, dan dia lakukan karena ijtihadnya, bukan dalam rangka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ketika terjatuh kepada kesalahan. Nah, bal yusibu ala ijtihadihi, bahkan dia diberikan pahala terhadap ijtihadnya. Ya. Walaupun salah ijtihadnya, tapi diberikan pahala. Kenapa? Dikarenakan dia telah melakukan sungguh-sungguh, mengerahkan kemampuannya, ya, untuk menentukan hukum dari suatu permasalahan tersebut. Nah, walaupun salah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba wa lahu ajran." Seorang hakim apabila dia berijtihad menentukan suatu hukum, kemudian benar apa yang diputuskannya, dia mendapatkan dua pahala. Pahala atas ijtihadnya dan pahala atas kebenarannya. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau dia salah, dia dapat satu pahala. Hanya pahala dikarenakan ijtihadnya, kesungguhannya dalam mengeluarkan dan memutuskan hukum tersebut. Walaupun salah, tetap dapat pahala. Nah, lakin man 'alima anna hadha ahta'a fi ma ja'a bihi ar-rasul summa taba'ahu 'ala khata'ihi wa 'adala an qala ar-rasul fa hadha lahu nasibun min hadha ash-shirki alladhi dammahu Allah. Akan tapi barang siapa yang mengetahui bahwasanya ijtihadnya ini salah, nah, ya, yeah, anna hada akhta'a, wahsia ini salah terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, kemudian dia mengikuti kesalahannya tersebut dan keluar dari ucapan Rasul, maka yang semacam ini mendapatkan bagian dari kesyirikan ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mujtahidnya, dia tidak berdosa. Bahkan yang mujtahidnya tadi mendapatkan satu pahala. Tapi orang yang berikutnya, yang tahu bahwasanya ijtihad ini salah, yeah, tapi dia ikuti, padahal dia tahu ijtihadnya salah. Yeah. Kemudian orang mengikuti, yeah, ijtihad yang salahnya tersebut. Nah, dalam keadaan dia mengetahui salahnya ijtihad tersebut, tapi diikuti. Yeah. Dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya ada ucapan Rasul yang bertolak belakang dengan ijtihad orang tadi, tetap saja dia mengikuti ijtihad orang tadi dibandingkan dengan ucapan Rasul SAW. Keadaan orang semacam ini, dia memiliki bagian dari kesyirikan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah tahu ijtihad orang ini salah, tapi diikuti. Sudah tahu ijtihad orang ini bertolak belakang dengan ucapan Rasul, tapi tetap saja diikuti. Nah, yang semacam ini ada bagian dari kesyirikan. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Ahsha 'alaikum an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama. Aqulu lakum qala Allah wa rasuluhu wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar." Aku khawatir akan turun bebatuan kepada kalian dari langit. Tatkala aku mengucapkan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan engkau membantahnya dengan mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar mengatakan ini dan itu. Yeah. Walaupun itu ucapan para sahabat, yeah. Kalau ternyata ijtihadnya salah, bertolak belakang dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan diikuti. Yeah. Ini ada ucapan Rasul, ini ada ucapan Abu Bakar dan Umar misalkan. Dan ternyata ucapan Abu Bakar dan Umar berbeda dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jangan sampai kita mengikuti ucapan yang menyisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu ucapan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apalagi selain sahabat. Nah, sehingga para a'immah, para ulama madhahib, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Imam Hanafi, dan juga Maliki. Imam Malik mengatakan, kalau ada ucapanku menyelisih ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan ucapanku dan ambillah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan supaya tidak taklid. Tidak taklid buta. Akan tapi memerintahkan supaya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga bagi yang mengetahui ijtihad seseorang itu salah, maka jangan mengikuti kesalahan tersebut. Kalau dia tahu itu salah ijtihadnya, tapi dia mengikuti ijtihad yang salah tersebut, ya, dalam hukum menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada bagian dari kesyirikan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. La siyama in taba'a fi dalika hawahu wa nasarahu bil yad wal lisan. Apalagi apabila dia mengikuti hawa nafsunya dalam perkara tersebut dan dibela dengan tangan dan lisannya. Ma ilmihi bi annahu mukhalifun lir rasul. Dalam keadaan dia tahu bahwasanya menyelisihi rasul. Sudah tahu ini menyelisihi rasul, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Bahkan dibela oleh tangan dan lisannya. Tangan dan lisannya membela kesalahan tersebut. Nah, fahada syirkun yastahiqqu sahibuhu al-uqubah alaihi. Ini merupakan kesyirikan yang pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman. Nah, sudah tahu perkara itu menyelisih Rasul, tapi tetap saja dia ikuti. Maka orang yang semacam ini hakikatnya dia mengikuti hawa nafsunya. Lebih parah lagi kalau dia tahu itu suatu kesalahan, kemudian dia bela-bela dengan tangan dan lisannya. Padahal itu kesalahan yang sifatnya tadi menyisi Rasul. Allah mengatakan, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyisi Rasul setelah datang petunjuk kepadanya, dia tahu kebenaran. Tapi dia meninggalkan kebenaran tersebut. Tahu perkara itu menyisihi Rasul, tapi dia tetap mengikuti perkara tersebut. Barang siapa yang menyisihi Rasul setelah datang petunjuk kepadanya dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni as-sahabah. Mengikuti selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ya, ini keadaan orang-orang yang mengikuti ya, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau mengikuti menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kesimpulannya yang pertama tadi kita sebutkan bisa dihukumi kafir. Ya, tatkala dia mengetahui bahwasanya yang diikutinya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dia meyakini tentang halalnya apa yang diharamkan Allah dan haramnya apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, semacam ini bisa jatuh kepada kekafiran dan kesyirikan. Nah, yang kedua, dia meyakini ya, tentang haramnya apa yang diharamkan Allah dan halalnya apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tetap saja dia mengikuti para ulamanya, ahli ibadahnya, pemimpin-pemimpinnya dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini dia pelaku dosa-dosa besar. Dikarenakan taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun berkaitan dengan hukum orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia seorang mujtahid ya, yang tujuannya mengikuti Rasul, akan tapi salah dalam menentukan suatu hukum di antara hukum-hukum syariat, tersamarkan kebenaran kepadanya, maka yang semacam ini tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mendapatkan satu pahala atas ijtihadnya. Ya. Dan bagi orang yang setelahnya, ketika mengetahui ijtihad itu salah, jangan sampai mengikutinya. Kalau tahu ijtihad itu salah, kemudian dia mengikutinya. Ya. Dan meninggalkan ucapan Rasul SAW. Lebih mendahulukan ucapan orang yang diikutinya tadi, walaupun salah. Walaupun dia menyelisih Rasul. Ya. Dalam tahu salah, menyelisihi ucapan Rasul, tapi dia lebih memilih ucapan orang tersebut dan berpindah atau meninggalkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Syaikhul Islam, fahada lahu nasibun min hada syirkil ladzi damahullah. Ya, semacam ini memiliki bagian dari kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala celah. Apalagi kalau dia tahu itu salah tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, membenarkan yang salah tersebut padahal dia tahu itu salah. Tahu itu haram tapi dia menghalalkan apa yang diharamkan tersebut. Nah, kemudian lebih parah lagi, kesalahan tersebut dia bela-bela dengan tangan dan lisannya. Padahal dia tahu itu menyelisihi Rasul. Ya. Maka kata Syaikhul Islam, fahada syirkun yastahiqqu sahibuhu al-uquba alaihi. Ini kesyirikan di mana pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nabtafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.